السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah keutamaan zikir yang ke-55. Di situ beliau menyebutkan bahwa tujuan ibadah yang Allah syariatkan, apapun bentuknya, adalah dalam rangka untuk zikrullah. Tujuan ibadah, tujuan besar ibadah, apapun bentuknya, yang Allah syariatkan, baik bentuknya salat, baik bentuknya puasa, baik bentuknya membayar zakat, sedekah, ataupun yang lainnya, adalah dalam rangka untuk zikrullah. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan keutamaan zikir al-khamisatu wal-khamsun. Keutamaan zikir yang ke-55. Anna jami'al a'mal syuri'innama syuri'at iqamatan li zikrillah. Bahwa seluruh amal innama syuri'at disyariatkan iqamatan li zikrillah dalam rangka untuk mewujudkan zikrullah. Wal maqsudu biha tahsilu dzikrillahi ta'ala. Dan tujuan dari amal itu adalah untuk bisa mewujudkan, untuk tahsil, bisa mewujudkan zikrullah. Kemudian contohnya apa saja? Beliau menyebutkan pertama salat. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat lidzikri, untuk mengingatku. Sehingga tujuan kita salat adalah dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila, sebagian ahli tafsir mengatakan al masdaru mudhafun ilal fa'il. Di sini ada masdar, ada kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan, contohnya bepergian, itu berarti kegiatan pergi, sehingga dia menjadi kata kerja yang dibendakan. Mudhafun diikuti dengan fa'il, yaitu di belakang ini ada ya, ya. Di belakang ini ada ya mutakallim li dzikri. Mudhaf itu artinya digandengkan, diidhafahkan, digandengkan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jumlah idhafah. Jumlah idhafah. Apa itu jumlah idhafah? Kalimat frase. Kalimat frase, jumlatun idhafah. Nah, kalimat frase, maka di situ ada dua kata yang digabungkan kemudian menjadi kata baru. Misalnya, pintu sekolah, kunci masjid, jendela rumah, dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kalimat pertama disebut mudhaf, kalimat kedua disebut, atau kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilai. Misalnya, saya membuat kalimat miftahul masjid. Miftahu al masjid. Kunci masjid. Kata pertama ini disebut mudhaf. Kata yang kedua Al-masjid disebut mudhaf ilai. Sehingga miftahul masjid, di situ ada mudhaf dan mudhaf ilai. Sudah? Nah, sekarang kita coba lihat firman Allah Ta'ala. Aqimis salata li dzikri. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Di situ ada kata dzikri. Ya, ada kata dzikri. Nah, kata dzikr ini baik. Kata dzikr ini isim masdar. Ini kata kerja yang dijadikan sebagai kata benda ya. Isim masdar. Contohnya tadi, bepergian. Mengingat. Kemudian di situ ada ya marbuto, ada ya mutakallim. Ridzikri, untuk mengingatku. Yang ini adalah fa'il. Ini adalah al-fa'il. Al-fa'il itu berarti subjek, pelaku. Karena Allah yang memerintahkan. Aqimis shalah, Allah yang memerintahkan. Li dzikri, untuk mengingatku. Sehingga dia digandengkan dengan mudhaf berupa kata ganti ku yang itu merupakan fa'il. Subjek. Sudah? Nah, di sini kita bisa lihat keterangan Ibnu Qayyim. Qila, ada yang mengatakan al-masdar mudhaf ilal fa'il. Bentuk masdar yaitu dzikr digandengkan dengan kata fa'il, digandengkan dengan isim fa'il yaitu ya yang artinya ku karena dia yang menjadi subjek. Ada yang mengatakan maknanya adalah li'adzkuraka biha. Maka ada yang mengatakan maknanya adalah agar aku mengingatmu biha dengan sholat itu. Sehingga tujuan sholat wa'akimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar aku mengingatmu dengan sholat itu. Maka di sini kita sholat agar Allah Ta'ala mengingat kita. Wakilah, dan ada yang mengatakan mudhafun ilal madhkur. Dia mudhaf kepada al-madhkur yang telah disebutkan. Sehingga artinya adalah litadhkuroni biha, agar engkau mengingatku dengan sholat yang kau kerjakan. Wa aqimis sholata li dzikri, maknanya adalah tegakkanlah sholat agar engkau mengingatku dengan sholat yang kau kerjakan. Wallamu ala hadha lamu ta'lil, sehingga ada huruf lam yaitu li di sini. Ada huruf lam li dzikri. Huruf lam di sini ya. Ini detailnya bahasa Arab. Ada huruf lam di sini. Wa aqimis sholata li dzikri. Huruf lam di kata li dzikri menunjukkan arti li ta'lil. Menunjukkan makna alasan latar belakang. Aqimis shalah, tegakkanlah salat karena engkau akan bisa mengingatku dengan salat itu. Baik. Sehingga kalau kita terjemahkan aqimis shalata li dzikri, tegakkanlah salat agar engkau bisa mengingatku dengan salat itu. Maka lam di situ artinya agar, yang menunjukkan makna lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan makna at-ta'lil. At-ta'lil artinya latar belakang dan alasan kenapa salat itu disyariatkan. Waqila, dan ada yang mengatakan hiyal lamul waqtiyah. Lam di sini adalah lam yang menunjukkan waktu, makna waktu. Artinya ai aqimis salata inda dzikri. Tegakkanlah salat ketika kamu mengingatku. Sehingga kalau kamu enggak ingat aku, ya kamu enggak bisa mengerjakan salat. Kerjakanlah salat ketika kamu mengingatku. Seperti firman Allah Ta'ala, aqimis salata lidulukis syamsi. Tegakkanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Dan firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami meletakkan timbangan keadilan liyaumil qiyamah. Di sini ada kata liyaumil qiyamah. Ada kata li yaumil qiyamah, yaitu inda yaumil qiyamah, ketika terjadi kiamat. Dan kami letakkan keadilan ketika terjadi kiamat. Wa hadzal ma'na haqqun yuradu bil ayah. Dan makna ini adalah makna yang benar yang dimaksudkan dalam ayat. Sudah? Lakinna tafsiraha bihi wa annahu huwa ma'naha fihi nazar. Namun menafsirkan ayat ini dengan makna tersebut fihi nazar perlu dikaji. Li'anna hadhihi lam al-waqtiyah yaliha asma'uz zaman wadh-dhuruf. Karena lam di sini adalah lam waqtiha, lam yang menunjukkan waktu, namun diikuti dengan nama waktu dan tempat. Wa dzikr masdar, sedangkan dzikir bentuknya masdar. Illa ayyukaddara bi zamanin mahdhufin ay inda waqti dzikri, kecuali kalau di situ diasumsikan ada keterangan waktu namun dibuang dalam kalimat, sehingga maksudnya adalah inda waqti dzikri, ketika engkau mengingatku. Wa hadza muhtamal, dan ini salah satu kemungkinan makna dari ayat. Agak rumit ya, karena kajian tafsirnya, kajian tafsir dari sisi tinjauan bahasa. Dan tafsir dari sisi tinjauan bahasa, ya memang relatif lebih rumit dibandingkan dengan tafsir tinjauan yang lain. Baik, tapi kalau kita lihat ya, dari penjelasan Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tafsir ayat ini. Yaitu ketika ada orang yang ketiduran, sehingga dia terlambat sholat sampai selesai waktunya, sampai habis waktunya. Maka Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiha fal yusalliha hina dhakaroha. Coba kita sebutkan hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan. Nah, sudah? Hadisnya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke teman. Nah ini. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa melaksanakan salat tertentu, fal yusalliha idza dzakaraha, Maka segera kerjakan ketika ingat. Segera kerjakan ketika ingat. La kafarata laha illa dhalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali saat itu. Qala Qatadah. Kata Qatadah. Wa aqimis salata li dhikri. Kerjakanlah salat untuk mengingatku. Wa hadha lafdhu muslimin. Dan ini merupakan lafad muslim. Lafad dalam sahih muslim. Wa fi riwayatin lahu. Dan dalam riwayat yang lain. Man nasiya salatan, siapa yang lupa salat, au nama anha, atau dia ketiduran. Fakaffaratuha ayu salliyaha idza dzakaraha. Maka kafarahnya adalah segera dia kerjakan ketika ingat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa aqimis salata lidzikri. Berarti itu menunjukkan lidzikri di situ adalah ketika mengingatku. Kerjakanlah salat ketika kamu mengingatku. Maka li di situ menunjukkan makna waktu. Sehingga kita coba jelaskan di sini. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Di situ ada kata lidzikri. Nah, sekarang kata lidzikri ini menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna waktu. Lidzikri. Di sini ada kata lidzikri. Kata lidzikri ini menunjukkan makna apa? Ada yang menunjukkan makna ta'lil atau alasan atau tujuan. Sehingga makna ayat wa aqimis salata lidzikri, kerjakanlah salat. Wa aqimis salata, kerjakanlah salat dengan tujuan untuk mengingatku. Ini makna pertama. Makna yang kedua, lidzikri di situ artinya adalah al-waqtiyah, keterangan waktu. Lidzikri di situ maksudnya adalah keterangan waktu. Sehingga arti dari ayat wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat lidzikri ketika kamu mengingatku. Berarti li di situ menunjukkan keterangan waktu. Dan tafsir yang kedua ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Sudah? Meskipun kemudian ulama melebar sehingga tafsirnya terkadang dipahami dengan makna tujuan. Wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat agar engkau mengingatku. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya. Wal adhar, kata Ibnu Qayyim, annaha lamul ta'lil. Dan yang lebih sahih, ini adalah lam yang menunjukkan makna tujuan. Artinya adalah tegakkanlah salat dengan tujuan untuk mengingatku. Wa yalzamu min hadza, konsekuensinya an takuna iqamatuha inda dzikrihi. Salat itu dilakukan saat orang sadar akan Allah. Wa idza dzakaral 'abdu rabbahu, ketika seorang hamba itu sadar mengingat Allah. Fadzikrullahi ta'ala sabiqun ala dzikrihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkannya mendahului sebelum dia mengingat Allah. Allah telah mengingatkan hamba ini dan itu mendahului sebelum hamba ini mengingat Allah. Falamma fa innahu lamma dzakarahu alhamahu dzikra. Karena ketika seorang hamba itu mengingat Allah, Allah kasih ilham kepadanya untuk mengingatnya. Fal ma'ani tsalatsatu haqqun, dan tiga makna di atas benar. Sehingga bisa diartikan dengan tiga arti ya. Wa aqimis salata lidzikri. Arti yang pertama, tegakkanlah salat. Yang pertama tadi yang paling atas ya, tegakkanlah salat agar Allah mengingatmu atau Allah mengingatkanmu. Ini yang pertama. Makna yang kedua, tegakkanlah salat agar engkau mengingatku. Makna yang ketiga, tegakkanlah salat ketika engkau mengingatku. Ada tiga makna kata Ibnu Qayyim. Saya ulang. Wa aqimis salata li dzikri, ada tiga makna. Saya catat di sini aja ya. Kesimpulannya, ayat ini ada tiga makna. Satu, tegakkanlah sholat. Saya nggak tulis ulang ya, saya tulis di atas saja. Tegakkanlah sholat Tegakkanlah sholat. Nah, setelah itu titik dua di sini. Satu, agar aku, yaitu Allah, mengingatmu. Dan Allah ketika mengingat hamba, Allah akan berikan petunjuk kepada hamba. Yang kedua, agar kalian, agar kamu mengingatku. Agar kamu mengingatku. Yang ketiga, tegakkanlah sholat ketika kamu mengingatku. Baik, dan kata Ibnu Qayyim, ketiga makna ini benar. Nah, sudah? Maka ketika hamba itu mengingat Allah, hakikatnya dia diapit oleh dua nikmat Allah. Yaitu, pertama, ketika hamba mengingat Allah, hakikatnya bagaimana? Hidayah atau ilham. Allah berikan hidayah atau ilham kepada untuk hamba. Allah berikan hidayah atau ilham untuk hamba. Sehingga tahap awal Allah kasih hidayah. Lalu setelah itu hamba mengingat Allah dengan ibadah. Sudah? Kemudian setelah itu hamba diingat oleh Allah. Karena balasan ketika orang itu ingat Allah, dia akan diingat oleh Allah. Maka ibadah hamba diapit oleh dua karunia Allah. Yaitu hidayah sebelum dia ibadah dan kebaikan pasca dia ibadah. Ini perbuatan Allah, ini juga perbuatan Allah. Allah memberikan hidayah kepada hamba sebelum hamba itu ibadah. Dan perbuatan hamba di sini, amal hamba. Dan hamba melakukan amal di tengahnya. Maka setiap ketaatan yang dilakukan oleh hamba diapit oleh Allah Ta'ala dengan dua karunia. Yang pertama adalah karunia sebelum hamba melakukan ibadah. Dan yang kedua karunia pasca hamba melakukan ibadah. Masya Allah. Baik. Ini digali dari firman Allah, wa aqimis salata li dzikri. Karena seorang hamba hanya akan bisa melaksanakan sholat ketika Allah mengingatnya, dengan Allah berikan petunjuk kepadanya. Lalu hamba mengingat Allah dengan sholat yang dia kerjakan. Dan ketika itu, hamba akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Waqala subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacakan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan al-fahsya' wal munkar, dan sungguh zikrullah itu yang terbesar. Dan zikrullah di sini adalah salat. Coba kita lihat di sini. Faqila, ada yang menafsirkan. Al-makna, makna dari ayat. Kalian ketika salat, kalian mengingat Allah. Wa huwa dzakirun man dzakara, dan Allah mengingat siapapun yang mengingatnya. Wala dzikrullah, dan Allah mengingat hamba, Allah mengingat kalian, akbar, itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah. Maka di sini dinyatakan wali dzikrullahi akbar. Dan ketika Allah mengingat kalian, itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah Ta'ala. Sudah? Karena balasan amal itu lebih besar dari amal sang hamba. Sehingga seperti tahapan tadi ya. Hamba diingat oleh Allah, Allah mengingat hamba. Sudah? Itu lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Ini mungkin biar lebih enak saya buat. Jadi kalau ini hamba mengingat Allah, ini Allah mengingat hamba. Gini ya. Baik. Berkebalikan. Hamba mengingat Allah. Hamba mengingat Allah. Yang ini kebalikannya. Allah mengingat hamba. Dan ketika Allah mengingat hamba, itu lebih besar daripada hamba ketika hamba mengingat Allah. Masya Allah. Maka Allah katakan, wala dzikrullahi akbar. Dan Allah mengingat hamba itu lebih besar. Karena balasan terhadap amal itu lebih besar daripada amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa hadza yurwa an Ibnu Abbas, dan tafsir semacam ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Salman, Abu Darda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Fudail bin Marzuq an Atiyah, dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Fudail bin Marzuq dari Atiyah. Wala dzikrullahi akbar. Qala, kata beliau, huwa qawlullahi ta'ala fadhkuruni adhkurkum, fadhikrullahi lakum akbaru min dhikrikum iyahu. Itu adalah seperti firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan mengingatmu. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dhikrullahi lakum, Allah mengingat kalian, itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah. Akbar lebih besar daripada kalian mengingat Allah. Ya. Tafsirnya diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Dari Atiyah. Salah seorang ulama ahli tafsir. Tayyib. Wa qala Ibnu Zaid wa Qatadah. Dan Ibnu Zaid serta Qatadah menyebutkan. Wala dhikrullahi akbar min kulli syai'. Sungguh zikrullah itu lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Ini tafsir yang lain. Ini pendapat yang kedua. Sungguh zikrullah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Waqila li Salman, ada orang yang bertanya kepada Salman. Ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? Faqal, kemudian Salman mengatakan, ama taqra'ul Qur'an? Kamu baca Quran enggak? Iya. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya dzikrullah itu adalah akbar, amal yang terbesar. Akbaru min kulli syai. Lebih besar dari segala sesuatu. Sehingga ini adalah tafsir Ibnu Zaid dan tafsir Qatadah serta tafsir dari Salman. Wa yashhadu li hadza, dan tafsir ini didukung oleh hadis Abu Darda al-Mutaqaddam yang pernah kita bahas. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah ku sampaikan kepada kalian dengan amal terbaik? Wa askaha inda malikikum, yang paling suci di hadapan raja kalian, rob kalian. Wa khairin lakum min infaqidh dhahabi wal warik, lebih baik daripada kalian mensedekahkan emas dan perak. Sampai akhir hadis, dan itu adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Di sini ada di halaman 84. Coba hadisnya kita cari di sini ya. Wa askaha inda malikikum. Saya carikan hadisnya bisa dibaca. Wa askaha inda malikikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kepada kalian amal yang terbaik, yang paling suci di hadapan Rabb kalian dan paling tinggi derajatnya, dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak? Wa khairun lakum, dan lebih baik dari bagi kalian daripada kalian ketemu musuh lalu kalian berperang. Fatadribuna a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lalu kalian berperang." Qalu, kemudian sahabat mengatakan, "Bala, tentu ya Rasulullah." Qala, beliau bersabda, "Zikrullah." Yang dimaksud adalah zikrullah. Karena tujuan terbesarnya untuk ini. Sehingga perbanyak zikrullah agar seorang hamba bisa mengejar ketertinggalan dia. Dan itu merupakan amal yang tertinggi. Wala zikrullahi akbar. Dan zikrullah itu yang terbesar. Akbaru min kulli syai, sebagaimana tafsirnya Qatadah. Wa kana syaikhul Islam Abu Abbas. Dan syaikhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul, beliau mengatakan, as-sahihu anna ma'na al-ayah, yang benar bahwasanya makna ayat, anna as-salata fiha maqsudan, ada dua tujuan dasar dari salat, aziman, ada dua tujuan besar dari salat, wa ahaduhuma a'dhamu min al-akhar, yang satu lebih gede daripada yang satunya. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Wa hiya mustamilatun 'ala dzikrillahi ta'ala. Dan itu terkandung dalam kegiatan zikrullah. Wa lamma fiha min dzikrillahi a'dham min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesuatu yang mengandung zikrullah itu lebih besar, ya. A'dham, lebih agung, lebih mulia, min nahyiha anil fahsya, dibandingkan larangan dari, ya, ketika sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kata Syekhul Islam, ada dua tujuan besar dari sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Pertama, sholat itu mencegah dia dari perbuatan maksiat. Yang kedua, sholat itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah lebih besar dari yang pertama. Karena mencegah dari perbuatan keji dan mungkar juga tujuannya untuk mengingat Allah. Orang meninggalkan maksiat itu kan latar belakangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Beliau ditanya, amal apakah yang paling afdol? Qala, dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu yang terbesar. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail Ad-Dabbi dan seterusnya. Ini sanadnya bagaimana? Wal Baihaqi bisnadin hasan, dan sanadnya hasan. Sehingga riwayat dari Ibnu Abbas ini dinilai hasan. Kemudian wa fis sunan, dan dalam kitab sunan, sunan apa? Sunan ada empat yang terkenal. Coba kita lihat di footnote. Sunan Abu Dawud At-Tirmidzi. Kalau Ahmad kitab Musnad. Maka di sini ini wa Ahmad ini kitab Musnad. Dan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwa wa ramyul jimari." Kegiatan tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumrah, semua kegiatan itu tujuannya apa? Li iqamati dzikrillah taala. Dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, dalam rangka untuk membangun zikrullah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Sehingga tujuan semua ibadah itu adalah zikrullah. Nah, kalau kita tambahkan, contohnya apa lagi yang tujuannya untuk zikrullah? Jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu syaja'atan wa rajulun yuqatilu asabiyatan. Ada orang yang berperang karena orangnya itu senang perang. Ada orang yang berperang karena dia pemberani. Ada orang yang berperang karena membela sukunya. Ada orang yang berperang karena ini, karena ini. Ayyuhum fi sabilillah. Yang mana yang masuk fi sabilillah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Man qatala li'la'i kalimatil litakuna kalimatullah hiyal ulya huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang. Nah, di sini ada orang Badui, hadisnya riwayat Bukhari ya. Yang bertanya kepada Nabi SAW. Ada orang yang berperang lil magnam, untuk cari gonima. Ada orang yang berperang liyudhkar, agar disebut pahlawan. Ada orang yang berperang liyura makanuhu, agar punya status sosial. Man fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang berada di jalan Allah? Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, itulah fi sabilillah. Jadi tujuannya untuk zikrullah. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan status sosial di masyarakat. Nah, ini ada yang berperang karena hamiyah, karena fanatik kesukuan, karena keberanian, karena riya. Maka mana yang fisabilillah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu yang tertinggi, itulah fisabilillah. Baik, jadi dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, kesimpulan fadilah zikrullah yang ke-55. Bahwa tujuan dasar Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan aneka ibadah adalah dalam rangka untuk iqamatu zikrillah. Dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, membangun zikrullah, mengajak orang untuk zikrullah. As-sadisatu wal khamsun. Kemudian manfaat zikir yang ke-56. Anna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikranillah. Setiap orang yang beramal, yang paling afdal adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Fa afdalus suwam aktsaruhum dzikranillah. Orang puasa yang paling afdal adalah ketika puasa dia paling banyak berzikir kepada Allah. Fi saumihim, ketika mereka sedang puasa. Wa afdalul mutasaddiqin, dan orang yang bersedekah yang paling afdal adalah aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wa afdalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillah azza wa jalla. Jamaah haji yang paling afdal, kan banyak sekali. Amalan jamaah haji kan sama semua, Pak. Ya, betul. Amalannya itu. Kurang lebih sama. Tapi kan nilainya beda. Tergantung apa? Semangat dia dalam zikrullah. Sehingga jamaah haji yang paling afdal adalah yang paling banyak zikrullah. Wa hakadza sa'irul amal. Demikian pula amal-amal yang lain. Wa qad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursala. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis mursal. Hadis mursal itu berarti riwayatnya sampai tabi'in. Tapi dinyatakan dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya, ayu ahlil masjid khairun. Orang yang rajin ke masjid, yang terbaik itu yang mana? Qala, beliau mengatakan, aktsaruhum dzikranillah. Yang rajin ke masjid, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Qila fa ayu ahlil jinazati khairun. Lalu ada yang bertanya, siapakah orang yang mengiringi jenazah yang paling baik? Qala, jawab Nabi SAW, aktsaruhum dzikranillah, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Fa ayul mujahidina khair. Mujahid yang seperti apa yang terbaik? Aktsaruhum dzikranillah, yang paling banyak zikrullah. Jamaah haji yang paling baik, yang paling banyak zikrullah. Wa ayyul uwad. Di sini ada maksud uwad. Apa yang dimaksud dengan uwad? Dalam manuskrip yang lain tertulis ubad. Namun yang benar adalah uwad. Dan yang dimaksud wa'allal maqsud wa'allal maqsuda uwadul mardha. Wa ayyul uwadi khairun, dan orang yang menjenguk orang sakit, siapakah yang paling afdol? Di antara orang yang menjenguk orang sakit itu yang paling afdol yang mana? Aktsaruhum dzikrullah, yang paling banyak zikrullah. Qala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mengatakan, dzahabat dzakiruna bil khairi kulli. Orang yang rajin berzikir, dia memborong semua kebaikan. Namun hadis ini sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif. Kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dalam riwayatnya ada Zabban bin Fa'id, dhaif. Dan ada juga Ibnul Hay'ah yang statusnya perawi yang lemah ingatannya, kacau ingatannya. Wa baqiyatu rijali thiqat, sementara perawi yang lain thiqat. Intinya hadis ini dianggap bermasalah. Wa qala Ubaid bin Umar. Ubaid bin Umar mengatakan, inna adhamakum hadha al-lailu antuka biduhu wa bakhiltum 'alal mali antunfiquhu wa jabuntum anil adui antuqatiluhu fa'akthiru min zikrillahi azza wa jalla. Inna a'zamakum, sesungguhnya, wallahu alam, di sini beliau menyebutkan beberapa bentuk kelemahan hamba. Sesungguhnya hal yang paling parah yang kalian alami, malam yang hanya penuh untuk tidur, kalian bakhil untuk mengeluarkan harta, dan kalian pengecut ketika bertemu musuh sehingga enggak berani berperang. Maka a'dhamakum itu akan membuat kalian mendapatkan keutamaan, karena itu perbanyaklah zikrullah. Kalian akan mendapatkan keutamaan jika kalian memperbanyak zikrullah. Jadi di sini keterangan Ubaid bin Umair, wallahu alam, beliau mengingatkan kepada masyarakat pemalas, malam habis untuk tidur, siangnya enggak pernah sedekah. Kalau diajak jihad, pengecut. Sudahlah, enggak ada pilihan yang lain bagi kalian selain memperbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. As-sabi'atu wal khamsun, manfaat zikrullah yang ke-57. Anna idamata dzikri tanubu 'anit tatawwu'at. Merutinkan zikir itu bisa menggantikan amal sunnah yang lain. Wa taqumu maqamah, bisa menggantikan amal sunnah yang lain. Baik amal fisik, amal harta, maupun amal fisik plus harta. Seperti haji sunnah. Wa qad ja'a dhalika sarihan. Dan itu telah ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah. Bahwa fuqara'ul muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengadu. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong derajat yang tinggi. Memborong pahala. Masya Allah. Anda bisa lihat. Orang miskin melaporkan keadaan orang kaya kepada Nabi SAW. Bukan karena iri dengan kekayaannya. Tapi karena iri kenapa mereka enggak bisa beramal seperti orang kaya. Bukan karena iri dengan kekayaan, dengan dunianya, bukan. Jadi bagi mereka, melihat orang kaya itu biasa. Kalau sampai ada orang yang saat melihat orang kaya, bagi dia biasa saja. Enggak ada perasaan ingin mendapatkan itu. Tidak ada perasaan berharap bisa seperti itu. Masya Allah. Semoga itu salah satu tanda kalau dia punya sifat, ya, qanaah. Dan dulu sahabat seperti itu. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Lalu wa madzak, apa yang terjadi? Tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa sholat seperti kami sholat. Kami yang miskin sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka bisa puasa seperti kami juga bisa puasa. Karena amal ibadah ini enggak butuh modal, sholat dan puasa. Walahum fadlu amwalin yahujuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun. Tapi mereka punya kelebihan harta sehingga bisa dipakai haji, bisa dipakai umroh, bisa dipakai jihad. Jadi orang Arab ketika dulu berhaji, mereka juga keluar modal. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala u'allimukum syai'an, maukah ku ajarkan kepada kalian? Tudriku nabihi man sabakokum. Yang dengan itu kalian bisa mengejar siapapun yang mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa lebih unggul dibandingkan orang generasi setelah kalian. Wa la ahada yakunu afdala minkum, dan tidak ada orang bisa mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali kalau dia melakukan amal yang sama sebagaimana amal kalian. Lalu, maka orang miskin itu langsung mengatakan, Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, beritahukan segera. Qala Rasulullah SAW mengatakan, Tusabbihuna wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin. Baca tasbih, tahmid, takbir, setiap selesai salat. Yaitu, salat wajib. Hadis muttafaqun alaih. Masya Allah. Faja'ala dzikra 'iwadan lahum. Maka Nabi SAW menjadikan zikir sebagai pengganti bagi mereka. Amma fatahum minal hajji wal umrati wal jihad. Ketika mereka tidak bisa melaksanakan haji, umroh, dan jihad. wa akhbara annahum yasbiqunahum. Dan beliau menyampaikan bahwa sahabat yang zikir ini bisa mendahului sahabat kaya yang haji, yang jihad, yang sedekah. Biadza dzikr, dengan zikir ini. Ya. Gembiralah orang-orang miskin itu. Sekarang kami tidak merasa kalah dibandingkan yang kaya. Akhirnya mereka jadi orang yang rajin berzikir. Setiap selesai sholat, membaca tasbih, tahmid, takbir. Orang kaya juga ikut sholat jamaah di tempat yang sama. Mereka tahu, loh kok ada amal kayak gini, siapa yang ngajari? Nabi SAW, ditiru. Falamma samia ahlu dusur bidzalika, ketika yang kaya mendengarkan keutamaan dikir itu, amilu bihi, mereka pun langsung melakukannya. Fazdadu ila sadaqatihim, maka mereka mendapatkan amal tambahan di samping sedekah mereka dan ibadah harta mereka, yaitu beribadah dalam bentuk berzikir. Fahazu al-fadilatain, sehingga mereka meraup dua kelebihan, dua keuntungan. Fanafasahumul fuqara, maka orang kaya ini bisa mendahului yang kaya, bisa mendahului yang miskin, bisa mendahului orang-orang fakir. Fa akhbaru Rasulullah SAW, akhirnya mereka datang lagi menghadap Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, annahum qad syarakuhum fi qad syarakuna fi dzalika wan faradu anhum bima la qudrata lahu lana alaihi. Ya Rasulullah, mereka ikut amal seperti kita, mereka ikut beramal seperti kita, sementara kami tidak bisa melakukan amal yang mereka lakukan. Kemarin ternyata bocor, mereka yang kaya ikut-ikutan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Ya sudah, kalau demikian berarti itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya wis piye meneh. Sampean kalah ya ngaku kalah. Yes. Ya orang kaya juga melakukan seperti itu, berarti mereka juga mendapatkan keutamaan yang sama. Masya Allah. Itulah contoh al-munafasah, perlombaan yang terjadi di zaman sahabat. Yang di zaman kita, wis dikandani, ini keutamanya kayak gini. Gak dikubris. Lupanya lebih banyak. Lalai. Gak diperhatikan. Dan ada yang tahu, enggak diperhatikan. Yang kaya sibuk dengan kekayaannya, yang miskin sibuk dengan kemiskinannya, akhirnya sama-sama enggak zikir. Padahal, kalau yang miskin kalah dari sisi ibadah, haji, umroh, dan seterusnya, mereka punya kesempatan untuk mengejar itu dengan cara banyak berzikir. Nah, wa fi hadithi Abdillahi ibn Busr, dalam hadis dari Abdullah bin Busar, ja'a Arabi, datang orang Badui, lalu dia menyampaikan, ya Rasulullah, kathurat alayya khilal al-Islam wa syara'i'uhu. Syariat Islam itu sudah sangat banyak, saya perhatikan itu sangat banyak, saya itu kesulitan untuk memahami semuanya. Fa akhbirni bi amrin jami'in yakfini, maka tolong sampaikan kepadaku satu pernyataan yang jami', yang kandungannya luas, yakfini, yang itu bisa mencukupiku. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, alaika bidzikrillah, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Qala, kemudian orang Badui ini mengatakan, wa yakfini ya Rasulullah, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah. Qala na'am. Wa yafdulu anka, bahkan lebih-lebih untukmu. Ya. Dan ini petunjuk yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui, kangelan menghafal syariat, kesusahan menghafal syariat. Ada sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ada amal ini. Kok banyak sekali ya? Dia itu kesulitan untuk memahami semuanya dan menghafal semuanya. Fadallan nasihu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian penyayang kepada umat beliau, beliau menunjukkan ala syai'in yab'atsuhu ala syara'il Islam wal hirsu 'alaiha wal istiktharu minha. Beliau tunjukkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan syariat yang Islam yang Allah berikan kepada beliau dan semangat untuk mengamalkannya. Fa innahu idza takhadha dzikrallahi ta'ala syiarahu ahabbahu wa ahabba ma yuhibbu. Karena ketika orang itu menjadikan zikrullah sebagai syiar, maka Allah akan mencintainya. Dan Allah akan membuat orang ini bisa mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Fala syai'a ahabbu ilaih. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai minat taqarrubi bi syara'il Islam dibandingkan beribadah dengan syariat Islam. Falidzalika dallahu, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada badui ini ala ma yatamakkanu bihi min syara'il Islam, yang membuat orang ini memungkinkan bisa untuk mengamalkan syariat Islam dan memudahkan baginya, yaitu memperbanyak zikrullah. Kok bisa dengan memperbanyak zikrullah bisa membuat orang itu lebih ringan dalam melaksanakan sekian banyak syariat Islam? Yuwaddihuhu, yang menjelaskan adalah berikut ini. Insyaallah kita baca besok, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saat ini mempraktekkan kalimat zikir yang pernah dianjurkan oleh seorang Ustaz karena menggabungkan zikir-zikir yang memiliki keutamaan. Mohon petunjuknya, apakah zikir ini benar? Lafaznya begini Ustaz. Mohon maaf kalau saya salah karena tulisannya pakai bahasa Latin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah astaghfirullah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jazakumullahu khairan. Baik. Mengamalkan zikir ini insya Allah tidak terlarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin yang lebih tepat Muhammadun, ya, bukan Muhammadan. Karena di situ tidak ada kata anna. Kecuali kalau Anda tambahkan ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu benar. Sehingga kalau itu dibaca, karena tidak ada anna, tidak ada huruf anna atau inna, maka dibaca marfu, la ilaha illallahu, kemudian Muhammadur Rasulullah. Lalu membaca apa tadi? Astaghfirullah. Wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti dia memohonkan ampun untuk dirinya dan untuk seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang mati. Ini bentuknya doa. Wa ala kullin, intinya kalimat ini tidak ada yang salah dan boleh diucapkan. Namun apakah itu zikrun jami', apakah itu zikir yang merangkum semua bentuk zikir? Ya, kita enggak punya dalil tentang itu. Kalau yang ada adalah kalimat-kalimat thayyibah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak urut enggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Empat kalimat thayyibah ini disyariatkan untuk diperbanyak untuk dibaca. Kemudian ada juga kalimat yang dicintai oleh Allah, berat di timbangan, ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian ada zikir yang bisa menjadi penghapus dosa meskipun jumlahnya banyak. Seperti buih di lautan, yaitu membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. dan afdalu dzikir indal itlaq. Dzikir yang paling afdal adalah qiraatul Quran. Karena dia membaca kalimat Allah, membaca kalam Allah, qiraatul Quran, baca Quran. Sedangkan bacaan manusia yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wallahu alam. Ini sedikit rincian tentang masalah hierarki zikir-zikir dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang berikutnya, barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalannya. Apa maksud dari meninggalkan sholat asar di sini, Ustaz? Apakah hanya untuk yang sengaja meninggalkannya? Jazakumullahu khairan. Nah, ammiruha kama ja'at. Ini kaidah yang disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri dan para ulama masa silam. Biarkan hadis itu teksnya demikian. Man fatahu salatul asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya terhapus. Meninggalkan salat asar yang dimaksud di mana? Ya enggak salat asar. Dia enggak salat asar. Amalnya terhapus artinya apa? Ya, amalnya terhapus sebagaimana yang disebutkan dalam teks hadis. Contoh bentuk realnya, ya pokoknya amalnya terhapus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana cara menghapus amal hamba ini. Yang itu menunjukkan beratnya dosa meninggalkan salat asar. Maka waspada bagi orang yang meremehkan salat asar. Wallahu alam. Barakallahu fiik Ustaz. Yang berikutnya, mohon maaf jika di luar tema. Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, tim ANB, tim ANB Channel, dan orang-orang yang hadir di majelis ini. Bismillah. Jika seorang pezina terlanjur menikah, dan yang dia nikahi ini bukan wanita yang dia zinahi, dan sekarang sudah menjalin hubungan pernikahan dan telah mempunyai anak sebelum menikah, belum bertobat, dan istri tidak mengetahui hal tersebut. Mohon solusinya Ustaz, apakah lelaki tersebut diperkenankan untuk mengulang akad nikah karena tadinya dia belum bertobat? Kalau memang harus mengulang akad nikahnya, bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wallahu alam, hukum asalnya pernikahan itu sah ya, ketika resmi dilakukan, disaksikan banyak orang, dinyatakan sah, dan ada syarat apa? Pernikahan juga terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Karena itu kami sarankan, barangkali penanya ini juga sudah pernah menyampaikan sebelumnya, kami sarankan Anda bisa jadi akan dihantui dengan was-was seperti ini. Sehingga jangan-jangan nikah saya tidak sah, jangan-jangan. Dan itu akan sangat mengganggu kehidupan Anda. Saya sampaikan nikah Anda sah. Dan Anda sudah bertobat, walhamdulillah. Dan bukti tobat itu adalah ditunjukkan dengan Anda menikah. Ya, meskipun secara khusus mungkin Anda tidak menyatakan tobat dari zina yang dulu pernah dilakukan dengan wanita yang lain. Dan tidak perlu untuk Anda ceritakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fa'ala mithla hadhil qadurati syai'an falyastatir bi sitrillah." Barang siapa yang pernah melakukan perbuatan jorok-jorok itu, apapun bentuknya, maka silahkan menutup diri dengan sitrullah, dengan tabir Allah, dan jangan dibuka tabir itu. Anda enggak perlu ceritakan kepada siapapun, sampai pun kepada orang terdekat Anda. Istri atau anak atau orang tua, enggak usah cerita sampai mati. Baik laki maupun wanita, kaidah ini berlaku. Maka sudah nggak usah dipikirkan masa silam itu, tinggal Anda serius untuk menatap masa depan yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang saleh. Insya Allah nikah Anda sah, karena Anda kalau seperti ini dipikirkan terus, akan selalu dihantui dengan kecemasan, was-was. Jangan-jangan nikah saya batal, ini status anak saya bagaimana. Dan itu akan membuat Anda semakin terganggu hidupnya. Sementara Islam datang, lijal bil masalih, untuk memberikan kemaslahatan. Wadaf'il madarrah, dan untuk menghindari potensi kemadaratan. Maka jangan pikirkan itu lagi. Nikah Anda sah, dan jadilah mukmin yang baik. Selanjutnya, Anda fokus dengan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup Anda dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Berikutnya, semoga Ustadz dan keluarga serta kru ANB selalu dalam lindungan Allah. Kalau dalam silaturahim keluarga, kakak beradik orang tua, hanya bertemu biasa tanpa diadakan kajian atau majlis zikir, apakah suatu kesia-siaan ataukah tidak? Dan jika sering dilakukan saling berkunjung antar kakak beradik dan ke orang tua, apakah ini merupakan hal yang berlebihan? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, silaturahmi adalah amal saleh dan termasuk amal yang ditekankan dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wabbilu arhamakum bisalam. Basailah rahim kalian dengan salam. Artinya sering-sering untuk melakukan silaturahmi, menyampaikan salam kepada mereka, bersua dengan mereka, menyambung kehangatan dengan mereka, itu tindakan yang terpuji. Ya, meskipun saatan-saatan masing-masing ada waktunya ya. Bukan berarti cara itu kemudian membuat Anda jadi meninggalkan kegiatan lain yang Anda butuhkan seperti talabul ilmi, seperti belajar. Sehingga Anda bisa atur waktu, ada waktunya belajar, ada waktunya kumpul keluarga, ada waktunya belajar, ada waktunya kumpul keluarga. Yang penting tetap jaga hubungan baik dengan mereka, dan Anda juga tetap bisa belajar. Saya kira ini dua hal yang tidak perlu saling dipertentangkan. Nah, yang berikutnya Ustaz, tapi ini pertanyaannya sepertinya kurang komplit. Tulisannya begini, izin bertanya Pak Ustaz, jika ada orang yang sholat lima waktunya rajin, mengaji, puasa, tapi masih melakukan maksiat dan zina. Nah, pertanyaan tidak ada Ustaz. Jadi sepertinya, mungkin pertanyaan kok bisa gitu ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Jangankan sebatas maksiat seperti itu. Ada orang yang dia anaknya Nabi, tapi mau membunuh. Seperti putranya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, yang mau membunuh saudaranya sendiri, yaitu siapa? Yusuf. Di antara mereka ketika berembuk untuk membinasakan Yusuf, ada yang mengusulkan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhrulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf. Buang dia ke padang pasir. Setelah itu, kalian akan menjadi anak kesayangan bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nah, setelah kalian membunuh dia, mari kita sama-sama tobat jadi orang soleh. Itu dilakukan oleh anaknya Nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, meskipun setelah itu mereka bertobat. Sehingga maksiat bisa saja dilakukan oleh siapapun. Demikian pula ada sebagian di antara sahabat Nabi SAW yang melakukan maksiat, minum khamr. Dan itu dosa besar. Dan itu berdasarkan takwil yang dia lakukan. Maka, kalaupun terjadi maksiat kepada hamba, ya, itu manusiawi, meskipun bukan berarti ini pembenar untuk melakukan maksiat. Namun kalau itu terjadi, siapapun memungkinkan untuk mengalami hal itu. Siapapun berpeluang untuk mengalami hal itu. Maka prinsip penting yang perlu untuk Anda ingat adalah, dia sedang diuji oleh Allah, mendapatkan ujian, yaitu musibah berupa maksiat. kita menyaksikannya. Berdoalah kepada Allah, semoga saya tidak seperti itu. Dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu Allahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku sehingga aku tidak mendapatkan cobaan seperti yang dia alami, yaitu tenggelam dalam maksiat. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah memberikan banyak kelebihan kepadaku. Nah, ini ungkapan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat ada orang sedang mendapatkan musibah. Agar kita terhindari dari musibah itu. Saat Anda melihat ada orang yang mendapatkan cobaan berupa tenggelam dengan maksiat, bacalah doa ini. Sehingga tidak meremehkan dia, tidak menghina dia, tapi muncul dalam diri kita, semoga aku tidak mengalami seperti yang dia alami. Baca doa ini. Itu bagian dari ketawaduan kita kepada Allah. Semua manusia berpeluang mengalami hal yang sama. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah, semoga aku tidak seperti dia mengalami cobaan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian di sini saya tegaskan lagi ya, terkait lelaki yang berzina kemudian menikahi wanita afifah, wanita yang tidak pernah berzina, wanita yang salehah, yang enggak pernah punya pikiran untuk berzina. Jumhur ulama mengatakan ila jawazi nikahiz zani lil afifah walau lam yatub. Jumhur ulama mengatakan bolehnya pernikahan dilakukan oleh lelaki pezina dengan wanita yang menjaga kehormatan meskipun si lelaki ini belum bertaubat. Dan mereka memahami makna ayat az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. La yankihu di sini maksudnya adalah tidak berhubungan badan. Pezina lelaki itu tidak akan melakukan hubungan badan kecuali dengan pezina perempuan. Nah, yang lain kan enggak ada wanita salihah diajak berzina kan enggak mau. Kecuali sesamanya. Sehingga saat ada lelaki berzina, pasangannya berarti wanita pezina. Itu keterangan yang disampaikan oleh jumhur. Dan Anda tidak perlu terlalu dalam memikirkan bagian ini, lupakan sudah. Semua orang punya masa silam. Semua orang punya masa silam. Yang lebih penting adalah menatap masa depan. Kalau semacam ini keterusan kepikiran terus, membuat Anda akan tidak produktif. Wallahu a'lam. Berikutnya, mohon maaf Ustaz di luar tema. Ini banyak sekali pertanyaan fikih muamalat. Apa hukumnya keluarga kami mau berbagi warisan orang tua dengan cara abang kandung saya memasukkan surat tanah warisan ke bank. Lalu abang saya meminjam uang sekian juta untuk dibagikan ke adik-adiknya. Tetapi yang menanggung atas nama abang kami yang pertama. Yang saya maksud, apakah haram hukumnya saya menerima uang dari pinjaman di bank tersebut melalui abang saya? Jazakallahu khairan Ustaz. Yang saya tahu kalau abang melakukan proses seperti ini, pasti bank akan minta tanda tangan seluruh ahli waris. Yang saya tahu ya, sehingga sertifikat itu ketika disekolahkan ke bank kan akadnya itu akad jaminan untuk utang yang akan diberikan oleh bank. Maka bank akan melakukan proses appraisal. Ini sertifikat objeknya properti A dinilai. Anggap ketemu dari hasil appraisal itu ketemu nilai 2M. Lalu sertifikat dimasukkan ke bank. Bank kemudian mengucurkan dana pasti di bawah 2M. Pasti. Karena kan tidak mungkin ya, utang dikeluarkan lebih tinggi dari nilai perkiraan, pasti di bawahnya. Dan itu utang riba. Saat bank mau mengucurkan itu, pasti dia akan minta tanda tangan saudara-saudaranya. Sebagai persetujuan, sebab ini adalah objek warisan. Anda nggak boleh ikut tanda tangan. Duh, kenapa Pak? Ya karena ini tahun alal ismi wal udwan. Sehingga kalau abang bisa dilarang, dilarang. Nah, terus solusinya bagaimana kalau mau membagi waris? Ya, jika memang ini tidak ingin dijual keluar, berarti siapa yang mau memiliki objek ini, dia beli dari saudara-saudaranya. Dibagi dulu. Misalnya abang punya jatah 20%, adiknya punya jatah 15%, sekian persen. Kan gitu ya? Setelah ketemu sekian-sekian porsi itu. Nah, setelah ketemu, selanjutnya nilai rumah berapa? Nah, abang nyusui kalau bahasa Jawa ya. Bayari saudara-saudaranya tadi. Kamu dikasih sekian nih sekarang. Insya Allah itu adil. Dan kalau abang nggak bisa membayar tunai ya, ya boleh dicicil sesuai kesepakatan antara beliau dengan saudara-saudaranya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan yang belum sempat untuk dibacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.